memenuhi perut dengan kenyang-kenyang. Ini pun tidak baik. Maka telah mengajarkan urusan yang terbaik adalah yang berkenan. Ya. Selalu diajarkan yang berkenan. Tidak terlalu berani, tidak terlalu penakut, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Dan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Fikul hadis هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. Hadis ini merupakan pokok tentang dasar-dasar seluruh kesehatan. Ya. Jika orang ingin sehat, ingin baik badannya, maka inilah dasar hadis. Ada di dalam beberapa hadis yang apabila dipahami dengan benar maka menjadi dasar-dasar ilmu kedokteran, dasar-dasar ilmu ekonomi, dasar-dasar ilmu pemerintahan, ilmu kesehatan masyarakat dan seterusnya. Salah satunya hadis ini. Dulu pernah kita baca hadis tentang ta'ud. Apabila kita tinggal di satu daerah yang terjangkit ta'ud, maka bolehkah kita keluar dari daerah itu? Tidak boleh. Jika kita berada di luar daerah itu, bolehkah kita masuk? Tidak boleh. Ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diamalkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau memimpin pasukan akan menyerang menuju Syam dan beliau mendengar bahwa di Syam sedang terjangkit ta'ud, maka berdasarkan hadis ini beliau membatalkan untuk masuk ke negeri Syam demi taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rupanya hari ini seluruh dokter, seluruh orang yang ahli dalam ilmu kesehatan masyarakat memahami hal ini. Bagaimana cara menghalangi penyakit, jangan sampai penyakit itu kemana. Pun di dalam Islam menolak anggapan sebagian orang bahwa penyakit bisa menular suka dia. Jadi penyakit itu seolah punya kehendak. Penyakit itu menyerang orang, menerjang, mencari mangsa. Ini yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah, ditentang oleh Nabi dengan mengatakan la syukma wa la tiarata. Ya, tidak ada tiarat, tidak ada ketiaran dan tidak ada penularan penyakit. Jangan dipahami bahwa Nabi menentang adanya penularan penyakit, tidak. Tetapi Nabi menentang keyakinan jahiliyah bahwa penyakit itu seperti punya roh, punya kehendak. Dia akan menyerang siapa yang dia kehendaki, dia tidak menyerang kepada siapa yang tidak dia kehendaki. Ya, karena itu orang jahiliyah dan mungkin ada sebagian orang hari ini yang memakan sesuatu, berpakaian tertentu, mengucapkan mantra tertentu agar tidak terserang penyakit itu. Karena penyakit itu bisa menyerang sesuka dia. Ini yang ditentang oleh Nabi, ditentang oleh Islam. Adapun Nabi mengakui adanya penyakit menular, memang ada. Maka Nabi menyuruh kita semua untuk menjauh dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana kalian lari dari singa. Ya. Berarti Nabi mengakui adanya penyakit menular. Tapi penularan penyakit itu bukan kehendak si penyakit, tapi kehendak Allah berbuat lagi. Maka jika ingin minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, bukan kepada penyakit. Kemudian beliau membawakan perkataan beberapa orang dokter, ya, di antaranya Ibnu Rasoi. Lau istakmal an-nasu hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal asqa'. Seandainya manusia memperhatikan kalimat ini, mengamalkan hadis di atas, niscaya mereka akan selamat dari segala jenis penyakit. Kenapa? Karena inti daripada penyakit adalah apa yang ada di dalam perut. Ya. Dokter ini mengatakan jika hadis ini betul-betul diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh seluruh manusia, maka rumah sakit akan tutup. Ya. Toko-toko obat, apotek akan tutup karena enggak ada yang sakit. Beliau menjamin, ya. Tentu penyelidikan beliau berdasarkan ilmu kedokteran, ya, semakin yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan melaksanakan sabda Nabi ini maka kesehatan betul-betul terjaga. Ya, maka lihat Rasul dan para sahabat sedikit dari mereka yang sakit memperhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa ini wajib seperti ini, tentu tidak, tapi mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi maka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana keuntungan yang akan kita raih nanti di akhirat, nanti di surga. Satu sabda Nabi kita pegang teguh, maka manfaat dunia kita rasakan. Bagaimana manfaat akhirat? Ini tidak wajib. Bagaimana yang wajib? Maka ini disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Sebab jika Allah tampakkan hasil dari sebuah sujud, hasil dari sebuah rukuk, Allah tampakkan, niscaya dunia ini akan selesai. Tidak ada dunia lagi. Kenapa? Orang sujud dulu, orang rukuk dulu, baca Al-Quran dulu. Kenapa? Dan manusia akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kerja, tidak ada yang cari nafkah, tidak. Maka akan selesai dunia ini. Allah tidak menghendaki itu. Maka Allah merahasiakan manfaat dari sujud, manfaat dari rukuk, manfaat melempar jumrah, manfaat baca Al-Quran, manfaat zikir ini, zikir itu, disembunyikan oleh Allah. Maka nanti akan tiba satu masa di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa turun, apa? Sujud satu kali lebih dihargai oleh seorang muslim daripada dunia ini. Sujud satu kali. Zaman itu tidak ada sekarang ini. Ya, mana ada hari ini seorang muslim lebih memilih sujud daripada harta dunia. Ya, mereka lebih memilih harta dunia daripada jangankan sujud, salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Karena apa? Karena mereka tidak memahami apa yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terbesar, yang bermanfaat bagi seorang muslim adalah iman, keyakinan di hati terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika seseorang yakin, maka itulah keberuntungan yang besar. Maka lihat orang-orang yakin terhadap kebenaran Nabi sebelum kebenaran itu terbukti. Berbeda dengan sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang dikelilingi Nabi Musa. Mereka yakin setelah bukti, bahkan setelah bukti datang, mereka masih belum yakin. Ya, bayangkan bagaimana keburukan dan kejahatan orang-orang Bani Israil sudah melihat itu makanan turun dari langit, manna dan salwa. Setiap hari turun dari langit, masih tidak beriman, masih menyalahkan Nabi Musa. Ya, dan itu bukan hanya satu dua, puluhan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa disaksikan oleh Bani Israil. Mereka tetap tidak beriman. Sampai akhirnya mereka mengatakan hatta narallaha jahratan, sampai kami betul-betul melihat Allah di depan mata kami. Lihat, sampai kami melihat Allah berada di hadapan kami, baru kami mau beriman. Maka disambar dengan suara yang memutihkan telinga dan mati. Tidak. Ya, sebagian yang melanggar larangan mencari ikan di hari Sabtu, maka mereka dirubah menjadi kera dan babi. Yang muda-muda menjadi kera, yang tua-tua menjadi babi, dan tidak berketurunan. Dan kira-kira 7 hari mereka mati. Ya, karena tidak makan dan tidak. Nah, inilah bandingkan dengan sahabat. Apakah para sahabat beriman kepada Nabi, yakin dengan Nabi setelah keluar air dari jari-jari Nabi? Tidak. Setelah Nabi bisa membelah bulat satu di kiri, satu di kanan? Tidak. Ya, mereka telah beriman sebelum itu. Mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi alaihissalam untuk menenteramkan para sahabat, bukan agar para sahabat beriman. Para sahabat sudah beriman sebelum itu, dan tentu tambah beriman. Oleh karena itu, janganlah kita menyelisihi para sahabat, mau percaya, mau beriman setelah ada bukti. Ya, saya sekarang betul-betul yakin. Semenjak saya jadi dokter ini, saya selidiki ini, saya sekarang yakin. Berarti kemarin-kemarin gak yakin. Ya, kemarin-kemarin gak yakin. Ya, jangan skip. Kalau kau antum jadi dokter, jadi ahli dan meneliti dan menemukan buktinya, maka jangan itu jadikan sebagai alat bukti untuk meyakini kebenaran Nabi. Jangan. Ya, ketika sudah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan para imam al-hadis menyatakan sahih, maka wajib kita meyakini, walaupun kita belum membuktikannya. Itulah iman. Iman adalah percaya tanpa bukti. Kalau percaya dengan bukti, bukan iman namanya, pengetahuan. Ya. Kemudian beliau juga membawakan perkataan seorang dokter Arab, Al-Harith Al-Qaldah, bahwa perut itu tempatnya atau rumahnya penyakit. Sementara menahan diri, hamiyah, menjaga perut tersebut, tidak sembarang semua yang disebut makanan masuk ke perutnya, ini roksud dawa, inti daripada obat. Inti daripada obat adalah al-hamiyah, menjaga diri. Tidak sembarang makanan dimasukkan ke dalam perut. Maka lihat Nabi makan fil-fil. Ya. Tidak semua makanan beliau makan. Walaupun beliau tidak mengharapkan. Di hadapan beliau, Khalid bin Walid dan beberapa sahabat memakan daging dom dengan begitu lahapnya. Nabi hanya melihat, tidak melarang, tetapi tidak ikut makan. Ya, karena memang beliau tidak semua makanan beliau makan. Nah, sebagian menerjemahkan dom ini dengan biawak yang ada di negeri kita ini, saya kira ini kurang tepat. Ya, karena biawak itu dua. Ada taringnya, ada bukunya, tentu. Karena binatang buah yang berkuku tajam, berparing tajam, dan kukunya taringnya dipakai untuk menerkam bangsanya, maka ini haram. Berbeda apabila kuku dan taring yang tajam itu tidak dipakai untuk menerkam bangsanya. Ya, beberapa burung kukunya tajam, ya, tetapi tidak memakan mangsa, makan biji-bijian misalnya, maka ini halal, tidak haram. Yang kedua, istihbabu taqalluri min al-akli wal istihbabu bi ba'd al-ta'am ila al-isari bil baqi minhu. Disukai, disunahkan untuk makan sedikit, menyedikitkan makan, dan mencukupkan dengan sebagian makan, tidak dihabiskan semua, dan disisakan untuk kita memberikan kepada orang lain, maka ini lebih baik. Maka Nabi mengatakan makanan porsi untuk dua orang, maka makanlah empat orang. Porsi untuk tiga orang, makanlah lima orang. Lima orang untuk tujuh orang, dan seterusnya ditambah. Ya. Maka ini jarang kita lakukan karena masing-masing satu piring, gitu ya. Satu piring satu orang. Jarang piring berdua. Ya, biasanya kalau orang Arab, ya, dan ini disukai oleh Nabi, makan dengan cara dobok, makan dengan cara makanan yang disentuh oleh banyak tangan, satu nampan untuk tiga orang, empat orang, lima orang, ini bisa mengamalkan sabda Nabi. Kan kita bisa ukur, ini satu nampan porsi berapa orang? Tiga orang. Buat lima orang bisa. Ya, buat lima orang bisa. Artinya, ya semua kebagian semua, dikit-dikit tentu, tapi berkah, gitu ya. Insya Allah berkah. Kalau kita masing-masing satu orang pakai piring, tidak bisa, ya. Sudah ditakar gitu. Ya. Kemudian, ahsanu ma akal al-mu'minu fi thuluthi batni wa shurbun fi thuluthi wa taraka lin-nafsi thuluthan taraka lin-nafsi thuluthan. Sebaik-baik yang dimakan oleh seorang mukmin di dalam perutnya itu adalah hanya sepertiga. Kemudian sisanya yang sepertiga lagi untuk air, minuman, dan sepertiga lagi untuk dia bernafas. Sudah. Ya. Yang terakhir, qasratu tsu'ami tusabbibul umur. Memperbanyak makan menyebabkan kemalasan. Wa tufsidu siha, merusak kesehatan. Wa tujribu naw, mendatangkan kantuk. Ya, saya kira kita sepakat nih. Banyak makan, ya, apalagi siang-siang makan kenyangan, nyender, pulang. Nah, ini yang kita lakukan, ya, sehari-hari. Tepat sekali. Banyak makan malah, ya, menyebabkan kesehatan terganggu dan mendatangkan kantuk. Ya, wa amma qillatul ghadha tujibu riqqatal qalbi. Adapun menyedikitkan makanan, makan sedikit menyebabkan hati menjadi lembut. Ya, wa quwwatul fahmi, dan menyebabkan kuatnya pemahaman. Pemahaman menjadi kuat. Saya kira ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Ya, para ulama umumnya, apalagi di zaman itu para sahabat ahli sufah, makan sedikit karena memang tidak ada. Dan pemahaman para sahabat tidak disangsikan lagi. Sebaik-baik pemahaman kaum muslimin adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Salah satu yang menyebabkannya apa? Mereka banyak lapar. Ya, sedikit makan. Dan begitu pula para imam setelah itu. Ya. Begitu makan, yang bagus juga bergizi. Daging, susu, kurma. Ya. Yang bagus, yang bergizi. Jadi bukan banyak. Dan bisa melemahkan hawa nafsu serta emosi amarah. Maka kata Nabi terhadap anak-anak muda yang belum mampu nikah dan tentu nafsunya bergejolak, maka disuruh apa? Disuruh puasa. Disuruh puasa karena dengan puasa bisa meredam syahwatnya secara jasmani dan juga secara takut dosa. Saya kira untuk kita buktikan, ya, kita berpuasa melihat akhwat, ya. Urus lagi puasa, ya. Teringat lagi puasa. Ah, ini benteng, wija kata dia, membentengi diri, membentengi farj. Saudara Rasulullah, Rasulullah hari ini. Termasuk apa? Orang yang menyedikitkan makan, lapar, banyak lapar, maka akan terendam amarahnya. Ya, bagaimana marah-marah lapar, ya. Akhirnya enggak marah-marah. Ya. Sedikit makan. Kita lanjutkan 517. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي يستكرم كان أبو أمامة البابي قال يا بركاته ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا. Para sahabat, sahabat Nabi bersenang pada suatu hari menyebut dunia, ya, menyebut-nyebut dunia, membahas tentang dunia. Para sahabat bukan malaikat. Para sahabat manusia biasa seperti kita. Sekali waktu ingin dunia wajar. Sekali waktu menginginkan kenikmatan dunia, namanya manusia. Maka ketika Nabi melihat para sahabat selesai sholat dan baru saja datang apa? Ghanimah dari Bahrain. Rampasan perang dari Bahrain datang. Nabi tersenyum melihat wajah para sahabat yang berseri-seri. Ya, Nabi mengatakan kalian bergembira. Nabi tidak mengharap. Karena memang Rasul dan seluruh para sahabat sekali lagi manusia, ya, yang masih hidup di dunia tentu menginginkan dunia, ya. Tujuan mereka yang terbesar adalah akhirat, tetapi mereka masih berada di dunia, masih menginginkan dunia. Nah, ini persaksian dari Abu Bakar. Para sahabat menyebut-nyebut tentang dunia. Ya. Dan ini di hadapan Nabi tahu, Nabi mendengar ibu dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'un? Ala tasma'un?" Ya, dengarkan. dengarkan. Nabi ini lagi ngobrol baik. Mungkin Nabi bersama 10, 11, 12 sahabat masing-masing ngobrol sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, Nabi dengar bagian sahabat bincang-bincang membicarakan masalah dunia. Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Ya. Kalau datang dari Bahrain, aku akan begini, aku akan begini. Itu rasanya seperti ini. Ah, Nabi mengatakan ala tasma'un, dengarkan. Innal badadata, Nabi menarik perhatian. Maka salah satu sunnah ketika mau bicara menarik perhatian. Jangan masih pada ngobrol, masih belum konsentrasi, sudah langsung masuk ke isi. Ah, Nabi menarik perhatian. Ala tasma'un. Dengarkan. Kata Nabi, innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah bagian dari iman. Innal badadata minal iman. Diulang dua kali oleh Nabi. Innal badadata minal iman. Sesungguhnya badadah bagian dari iman. Apa badadah? Diri. Tafsirkan Safahul, ya, ritasatul hay'ah, wa tarku zahiril libas, penampilan yang sederhana, tidak berpakaian dengan pakaian yang megah, kesombongan, ya, ar-rajulu al-yabisu al-jildu min husunatil ain, juga bermakna seorang yang kulitnya kering, tidak limit. Karena apa? Karena kesengsaraan hidup. Intinya badadah adalah penampilan yang buruk, yang lusuh, yang sederhana, yang tidak berlebihan. Aini minal iman, bagian dari iman. Ini bukan berarti bahwa kita disuruh letak, disuruh kumuh, disuruh bau, disuruh kotor, tidak. Tapi badadah itu pada kesederhanaan. Yeah. Dan ini menghibur orang-orang miskin yang dengan pakaiannya ala kadarnya, dengan pakaian sederhananya, dan dia sabar. Kata Nabi, ini minal iman, ini bagian dari iman. Adapun sebagian sahabat termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika memakai pakaian bagus pernah, karena itu memang haram. Tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan dalam Allah. Ya, bu. Adapun orang-orang miskin pakaiannya sederhana, sangat-sangat sederhana, ini minal iman, bagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Di mana di dalam sanadnya kata Syekh Salim, ada seorang bernama Muhammad bin Ishaq dan dia mudallis. Bahas apa itu dan satu hadis yang perawi yang mudallis, maka hadis itu bisa jatuh ke derajat dhaif. Lakin lil hadis turuqul ukhra, akan tetapi hadis ini mempunyai jalan yang lain, yaitu riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam Hakim. Ya, maka dengan mutaba'ahi, dengan syawahid ini, dengan hadis yang lain dari Ibnu Majah dan Hakim, wa huwa biha sahih. Beliau mengatakan hadis ini menjadi sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh para hafiz, di antaranya Al-Iraqi dan Ibnu Hajar. Ya. dua orang Hafiz, Al-Iraqi dan Ibnu Hazar dan Hafiz yang lain mensahihkan hadis. Fikul hadis yang pertama, istihbabu tahwili hadis al-majlis. Disukai, disunahkan merubah pembicaraan dalam satu majlis. Dirubah pembicaraannya. Idza kana al-kalam mutkilan bi masa'id dunya. Apabila majlis tersebut lebih berat memperbincangkan masalah dunia. Ya, satu majlis kita bersepuluh, berlima belas, kok lebih banyak membicarakan masalah dunia. Maka disunahkan diganti, dibalik, dirubah. Dengan apa? Dengan zikrullah. Maka lihat, para sahabat membicarakan masalah dunia. Dunia begini-begini membicarakan masalah dunia, langsung diganti oleh Nabi pembicaraan itu dengan innal badadata minal iman. Gitu ya. Mukilan bimasa'id dunia wa syahawatiha wa zakharifiha wa yasudul quluba an zikrillah. Yaitu pembicaraan majlis yang lebih banyak membicarakan dunia, syahwat, perhiasan dunia, sehingga bisa menghalangi hati untuk zikrullah. Maka majlis yang memperbincangkan hal-hal seperti ini disunahkan untuk diganti, dirubah. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat ini dan sifatnya hanya khayalan. Kan bicara masalah dunia, bicara masalah ini yang sifatnya tidak ada manfaatnya kecuali yang ada manfaatnya. Ya, antum jualan sebelah sana, yang ini sebelah sini ada manfaatnya. Ya jelas, ini boleh dibicarakan. Yang dimaksud di sini enggak ada manfaat, sekedar angan-angan saja. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya dan mereka senang karena mereka mencintai dunia itu, kan gitu. Ya, orang itu kalau senang kan disebut-sebut. Hobinya bola, ngobrol enggak jauh dari bola. Bola jadi perbincangan. Karena hobinya bola. Dan ini enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tapi karena dia senang bola, maka pembicaraan yaitu saja. Ya. Orang yang mencintai sesuatu biasanya dia banyak menyebut-nyebut. Yang kedua, al-hattu 'ala at-tawadhu', anjuran untuk tawadhu'. Wa taqalluli min ad-dunya لأن ذلك يبعث الهمم على العبادة والطاعة. Dan anjuran untuk mengambil sedikit dari dunia ini. Karena apa? Karena hal tersebut bisa melemahkan seseorang dari ibadah, dari ketaatan. Yes. Maka dengan tawadhu adalah tidak melebihkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Maka orang yang tidak tawadhu, dia ingin tampil lebih dari yang lain. Dia tidak mau sama dengan yang lain. Itu orang yang tidak tawadhu. Dia ingin dilebihkan di majlis itu. Ya, kalau tidak diberi tempat khusus, dia marah. Kalau tidak diberi sambutan, dia kecewa. Nah, ini orang seperti ini tidak tawadhu. Orang tawadhu sama dengan yang lain. Dia ada di selah-selah pakaiannya, makanannya, minumannya, penampilannya sama dengan yang lain. Maka orang Madinah, seorang ibu-ibu penduduk Madinah tidak tahu kalau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diusir Nabi. Yaitu ketika seorang wanita nangis di atas kuburan, menelungkupi kuburan, lalu dinasihati oleh Nabi, "Ittaqillaha wasbiri." Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Dia sedang meratapi anaknya yang baru saja meninggal. Hati ibu-ibu ini musir. Ilaika anni, ilaika anni. Pergi engkau dari ibu, pergi engkau dari ibu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pakaian Rasulullah sama dengan yang lain, penampilan Rasulullah sama dengan yang lain. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pakaian khusus, pakaian sementara, sebagaimana raja-raja Romawi, Parsi dan seterusnya, tentu begitu melihat tahu ini Rasulullah pakaiannya seperti ini. Nabi tidak memiliki pakaian sebesar tawadhu. Berarti tawadhu adalah memposisikan dirinya sama dengan yang lain. Yang lain duduk, dia duduk. Yang lain berpakaian seperti itu, dia berpakaian seperti itu. Orang yang tidak tawadhu, dia tidak mau dengan yang lain. Dia ingin beda, ingin dibedakan. Oleh karena itu, membedakan seorang besar, membedakan seorang tokoh, apalagi orang yang kaya, dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh di dalam ya, menghormatinya dengan cara berdiri, menghormatinya dengan cara-cara yang kita saksikan sekarang ini, gerakan karpet merah, dihormat dengan meletakkan tangan di dada dan seterusnya. Dalam Islam ini semua tidak boleh ya, penghormatan Islam sudah dibatasi dengan salam ya, dibatasi dengan yang terakhir, la yufhamu min al-hadis farqun nadafa. Tidak boleh dipahami dari hadis tersebut bahwa kita disuruh meninggalkan kebersihan. Tidak. Badazah di sini bukan berarti lusuh, kumuh, kotor, bau, tidak. Tetapi penampilan yang sederhana. Penampilan yang tidak mewah. Itu disebut badazah. Kenapa? Wa innal islama hatta 'alaiha. Karena Islam menganjurkan kebersihan. Ya, belum pernah kita baca hadisnya dan ini disebut oleh beliau, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur suci. Ya. Termasuk di dalamnya bersih tentunya. Ini sebagian dari iman. Ya. Bagian atau setengah iman. Lafaznya adalah at-tuhur, bukan an-nadhafah. Yang sering kita dengar adalah an-nadhafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tidak. Lafaz yang benar adalah at-tuhur, suci. Bahkan tafsiran dari beliau waktu itu, kenapa at-tuhur diartikan setengah dari iman? Karena sholat tidak akan diterima, tawaf tidak akan diterima kalau tidak tubuh. Maka tubuh yang dimaksud adalah bersih dari najis, tidak memiliki hadas kecil dan hadas besar. Ini yang disebut dengan at-tuhur. Nah, tentu at-tuhur masuk di dalamnya an-nadhafah, bersih. Jadi sekali lagi, hadis tadi tidak menganjurkan kepada kita untuk kotor, karena kotor, bau dan seterusnya tidak disukai oleh Nabi. Nabi menyukai bersih, wangi. Apa yang tidak disukai oleh Nabi, terutama di masjid, hiasan. Hiasan yang bermakna kemewahan, menarik perhatian, ini tidak disukai oleh Nabi. Maka Nabi pernah sholat dan tempat sholat beliau itu bergambar, ada gambarnya, ada coraknya. Nabi minta yang polos. Aku terganggu dalam sholatku. Lihat Nabi saja terganggu dengan corak. Ya, apalagi kita tentu lebih terganggu lagi. Nabi saja terganggu. Nah, karena itu usahakan kita berpakaian itu yang tidak menarik perhatian, yang polos. Ya, putih, ya hitam, ya polos. Ya, jangan menarik perhatian. Ya, apalagi tulisan. Dibaca dari belakang, sambil sholat, sambil baca. Kadang-kadang lucu, bacaannya lucu. Ya, sambil sholat, habis baca nyengir. Ya, ini kan tidak baik. Ya, itu banyak ini kan. Kaos-kaos itu, tulisannya aneh-aneh, lucu-lucu, memancing tawa. Nah, ini lebih baik tidak dibawa sholat. Ya, ya betul dia gak baca, dia gak lihat kan. Dia masih, ya, kasihan yang belakang. Ini menarik perhatian orang. Kita berpakaian agar tidak menarik perhatian orang. Ya, Nabi tergoda dengan pakaian yang bercorak, apalagi. Ya. Nanti selanjutnya saya tidak terlalu panjang, insyaallah kita terus dari depan. Ya. Kita pulang dulu. Thank you. seorang tidak akan ditanya oleh Allah kenapa dia memukul istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dan tidak dikeluarkan fawaidnya. Adapun yang diriwayatkan secara sanad tetapi sahih secara matan banyak sering kita lihat. Ketika selesai perang Badar, salah satu tawanan dari pihak kafir Quraisy, yaitu Abu Al-As, suami dari Zainab, anak Rasulullah SAW. Apakah suami dari Zainab adalah kafir Quraisy? Iya, betul. Anak yang jahat, ya, dan dipisah oleh Nabi. Ketika Nabi kan nikahnya sebelum beliau jadi Rasul. Ketika beliau diangkat jadi Rasul, Zainab masuk Islam. Suaminya Abu Al-As tidak. Maka dipisah oleh Nabi. Nah, setelah dipisah, kemudian Nabi bersama Zainab hijrah ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Abu Al-As masuk Islam. Maka dikembalikan lagi tanpa akad nikah lagi. Tanpa akad nikah lagi. Apakah saya salah keluar dari Bang Ribawi karena belum ada pekerja lain? Tidak salah. Tepat sekali, ya. Ini salah satu usia. Kalau kita harus menunggu ada kerjaan lain, tentu enggak ada usia di situ. Apalagi kerjaan itu lebih bagus, gajinya lebih besar, mana usia. Kita dipuji oleh Allah sampai di mana ketaatan kita kepada Allah, sampai di mana kita takut terhadap riba. Ya, di mana dosa teringan dari riba adalah seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Ini dosa teringan dari riba. Tentu kita akan segera lari dari riba kalau kita betul-betul taat kepada Allah. Maka tidak usah menunggu ada kerjaan baru, segera keluar. Ya, baru cari kerja. Ya, hidup ini penuh dengan cobaan. Di kita harus hadapi cobaan. Lihat para sahabat, ketika diharamkan khamr langsung dipecahkan. Lihat para sahabiah, wanita-wanita Ansar, ketika diwajibkan menutup aurat pakai jilbab, langsung menyobek korden-korden, dilepas, langsung dijadikan jilbab. Itulah para sahabat. Cepat sekali taat kepada Allah dan Rasul. Maka derajat para sahabat langsung diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Sementara musuh para sahabat diturunkan derajatnya serendah-rendah. Nah, kita hari ini tidak diangkat derajat kita oleh Allah karena kita tidak taat kepada Allah. Banyak menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Isbat telah diterima, tapi tanggal pernikahan belum ditentukan dan sudah lama. Bagaimana? Ya mau bagaimana? Tinggal nikah, mau bagaimana? Apakah lebih baik mencari ahwal lain? Ya boleh saja ya, kalau sudah nunggu kelamaan ada ahwal lain. Selagi belum akad, maka kedua belah pihak boleh membatalkan. Ini tidak terserah. Ya, tidak ada istilah mengkhianati janji dan seterusnya. Kedua belah pihak berhak membatalkan. Ya, sudah nikah saja ada cerai. Ya, cerai kan tidak haram sekarang. Kalau tidak boleh dinikahi anaknya itu karena beda-beda derajat. Kalau yang dimaksud derajat itu apa? Beda sepupu dalam hal apa? Agama, boleh. Beda suku. Ah, tentu tidak ya. Suku, kekayaan, ya, darah biru, darah hijau, seperti ini tidak ada. Dalam Islam tidak mengenal seperti ini. Kalau agama, ya. Kalau sepupu dalam hal agama, ya. Dan sepupu itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Ya. Artinya seorang wanita untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, mau wanita kayak apa enggak masalah, enggak harus sepupu. Lihat siapa? Dalilnya siapa? Rasulullah SAW. Mana ada yang sepupu dengan Rasulullah? Ya, mana ada? Siapa yang sepupu dengan Rasulullah? Ada? Enggak ada. Rasul nikah dengan wanita mana saja. Maka antum laki-laki nikah dengan wanita serendah apapun enggak masalah. Nah, yang sepupu itu adalah laki-laki terhadap wanita. Ya, ada wanita salihah, hafal Al-Quran, berjilbab rapat, ya. Bagaimana laki-laki ini? Ya cari yang sepupu. Ya, masa laki-laki ini baca Al-Quran aja gak bisa? Nah itu, ya. Kadang sholat, kadang enggak. Nah itu gak sepupu. Adapun laki-laki, ada wanita, dapat wanita biasa pakai rok mini dan seterusnya, gak masalah. Asal mau tobat. Mau jadi istri saya? Mau. Mau pakai jilbab? Mau. Dan seterusnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi sepupu itu adalah untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Dengan dalil tidak ada wanita yang sepupu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buktinya banyak wanita-wanita rendah hatinya secara derajatnya, bahkan budak, bekas budak, akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh datang ke hakim. Dia boleh datang ke hakim dan nanti hakim yang akan memanggil bapaknya. Ini langkah terbaik. Tercela bagi seorang ayah yang tidak mau menikahkan anak perempuannya ketika anak perempuannya sudah suka dengan seorang laki-laki dan laki-laki suka kepada dia dan laki-lakinya ini soleh, Maka apa ancaman Nabi? Akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ini ancaman bagi siapa? Bagi para wali, para bapak. Ketika anaknya sudah suka sama suka, maka tidak boleh menghalangi. Nah, bagaimana kalau dia menghalangi? Bagaimana sikap anaknya tadi? Datang ke hati, cerita dengan sebenarnya semuanya, jangan ditutup-tutupi, dan memohon pada hakim, kami ingin menikah. Nah, nanti hakim memanggil bapaknya tersebut. Nanti ditanya oleh hakim, kenapa tidak mau menikahkan begini-begini, lalu dinasihati, jangan begitu begini-begini, agar mau jadi wali. Tetap dia kekuat tidak mau jadi wali, maka hakim boleh mengambil hak kewalian. Kamu kalau jauh jadi wali, anakmu sudah suka sama suka dan dia soleh, kamu tidak berhak. Kalau kamu enggak mau jadi wali, aku sebagai hakim yang akan menikahkan. Gitu. Jadi urusannya sama hakim. Jangan kemudian kawin lari, ya, cari ustaz dan seterusnya, ini tidak. Ya. Kesalahan dibalas dengan kesalahan. Kesalahan ditimpali dengan kesalahan. Ini yang terjadi. Betul ayahnya salah, sudah suka sama suka kok tidak dinikahkan. Tetapi jangan kesalahan ditambah dengan kesalahan lain. Gimana cara biru walidain itu enak? Ya, biru walidain adalah ada aturannya di dalam Islam. Ketika seorang anak mengadukan ayahnya kepada hakim, apakah berarti anak ini tidak biru walidain? Tidak seperti itu. Kan pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang anak mengadukan ayahnya, ya, Ma'an bin Yazid, ya, Ma'an anaknya Yazid. Yazid ini diadukan oleh anaknya Ma'an tentang sedekah yang di masjid itu. Ya, diadukan kepada Nabi. Ini kan mengadukan kepada hakim, mengadukan bapaknya. Boleh. Ya, kemudian seorang istri mengadukan kepada hakim suaminya, ini juga boleh. Kemudian contoh lain, seorang anak yang tidak terima hartanya sering diambil oleh ayahnya, lalu melapor kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Dalam hal ini kan hakim. Ya, lalu Nabi menjawab, anta wa maruta li abi, engkau berikut hartamu milik ayahmu. Bagaimana hukum Islam tentang menikahi wanita non muslim, tapi sebelum menikah perempuan tadi harus masuk Islam dulu baru dinikahi? Ya, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jangankan masuk Islam dulu, tidak masuk Islam dulu boleh kalau dia Yahudi atau Nasrani, ahli kita. Ya, setelah nikah baru dinasehati, baru diajak masuk Islam boleh dengan syarat Yahudi dan Nasrani. Kalau Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya, tidak boleh. Mutlak. Bagaimana hadis yang mengatakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah sahih? Apakah sahih? Didhaifkan oleh para imam tentang sanadnya. Ya, ada penghikmatan, betul. Allah tidak menyukai perceraian. Dan jelas salah hukum asalnya, Allah tidak menyukai. Siapa yang paling menyukai perceraian? Siapa? Iya, iblis. Iblis bersinggah sana di atas laut, setiap hari menerima laporan, ya, ya saya telah datang di si pulang, hingga akhirnya dia berzina. Bagus. Ya saya datang di si pulang, hingga dia minum khamar. Bagus. Ya saya datang di si pulang, hingga dia mencuri, dia membunuh. Bagus. Nah, lalu ada lagi, ya Syekh, saya datangi suami istri itu fulan dan fulana. Saya guna dua-duanya dan akhirnya bercerai. Kata iblis, ini dia, ya. Lalu diberi mahkota. Berarti iblis senang sekali kalau ada perceraian, ya. Maka jangan bikin iblis senang, ya. Tentu hal yang buruk membuat iblis senang. Mana mungkin iblis senang, Allah juga senang? Tak mungkin, ya. Iblis senang tentu Allah tidak senang, karena selalu durhaka kepada Allah, itulah iblis. Tetapi secara hukum adalah dalam keadaan tertentu. Bahkan Nabi pun pernah menceraikan istri. Ya, cerai, betul-betul cerai. Kemudian yang lain yaitu Hafsah cerai, kemudian dirujuk. Ya, ya, kita akhiri perbincangan dengan Tuhan. Tadi, selamanya, selamanya.